الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ورحمة الله ورحمة الله بالله وبعد terkait dengan masalah dhaif. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Amma dhaifu fala yufidu dhanna wa la al-amala wa la yujuzu itibaru dalilan wa la dhikruhu ghairu maqrunin bi bayani dhaifi." Adapun dhaif tidak memberikan faedah dhan, tidak juga boleh diamalkan, bahkan tidak boleh menganggapnya sebagai dalil, dan tidak menyebutnya tanpa diiringi dengan penjelasan kedhaifannya. Qala illa bitarghibi wa tarhib, kecuali sebagian, ini sebagian, kecuali sebagian ulama menyatakan kecuali dalam bab targhib wa tarhib. Faqad sahala fi dhikrihi jama'atun bi salahati syurut. Padahal masalah targhib wa tarhib telah bermudah-mudah membolehkan dalam menyebutkannya sekelompok ulama dengan tiga syarat. Tapi ini pendapat yang marjuh. Masalah bolehnya menyebutkan dhaif dan bab targhib wa tarhib, ini pendapat yang marjuh. Tiga syarat tersebut kata mereka, ala yakuna dhaif, ala yakuna dha'fu syadidan. Dhaifnya bukan dhaif yang parah. Ya, bukan maudhu, matruk dan semisalnya. Yang kedua, an yakuna aslul amali alladhi dhukira fihi targhib wa tarhib thabitan. Hendaknya pokok amaran, amaran inti yang disebutkan padanya targhib wa tarhib itu memang thabit dalam nas. Misalnya qiyamulail, qiyamulail sudah thabit asalnya dalam nas-nas yang sahih. Maka kata mereka boleh menyebutkan hadis dhaif yang intinya targhib wa tarhib untuk salat malam, dengan syarat dhaifnya tidak parah, karena salat malam itu sudah ada asalnya dalam nas. Ini kata mereka. Yang ketiga, ala yu'taqada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, tidak diyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Ini kalau tidak yakini Rasul mengucapkannya, untuk apa disampaikan dalam tarikh-tarikh? Sehingga ma fi sahih ya gunyatun an dhaif, apa yang ada dalam hadis sahih cukup, tidak membutuhkan lagi apa yang ada dalam dhaif, baik dalam masalah targhib tarhib ataupun yang lainnya. Qala wa la hadha fa yakunu fa'idatu dhikrihi bi targhib. Karena itu kata mereka, faedah menyebutkan dalam targhib hasun nafsi ala al-amal al-muraqab fihi, mendorong jiwa untuk mengamalkan amal yang diterghib, li raja'i husuli dari kesawab, akan mengharapkan pahala yang disebutkan tadi. Semain hasara wa ila lam yadurrahu istihaduhu fil ibadah. Kalau memang benar dia dapat, kalau tidak pun tidak memudaratkan dia semangatnya dalam beribadah. Walam yafutuhu thawabul asli, dia tidak akan terluput dari thawab pahala yang asal, yang asli, yang ada, al-murattab al-qiyamil ma'mur, ya, dalam melakukan amal-amal yang telah diperintahkan. Maksudnya misalnya tadi ada hadis dhaif terkait dengan targhib wa tarhib, kata mereka boleh disampaikan, ya, targhib wa tarhib yang dhaif tentang salat malam. Untuk apa? Untuk membuat semangat orang untuk beramal salat malam. Kalau ternyata dia dapat pahala seperti yang dalam hadis dhaif tadi, ya alhamdulillah. Kalau tidak, karena hadis dhaif, semangatnya dia untuk salat malam itu sudah bagus, tidak memudaratkan dia, dia tidak dapat targhib, tidak dapat janji-janji dalam hadis dhaif itu tidak memudaratkan dia. Dia sudah semangat salat malam dan dia tidak terluput dari pahala asli yang ada dari salat malam. Itu kata mereka. Faedah dzikir fi tarhib, dan faedah menyebutkan dalam tarhib, tanfiru nafs anil amal murahab anhu, untuk membuat jiwa menjauh dari amal yang diancamkan dalam hadis dhaif, il khawfi min wuku'i dzalikal iqab, karena khawatir terjatuh ke dalam iqab yang terancamkan di dalam hadis dhaif. Wa la yadurruhu idza istanabahu, tidak memudaratkan dia kalau dia menjauhinya, walam yaqa al-iqab al-madhkur, walaupun tidak terjadi iqab yang disebutkan. Misalnya ada tarhib tentang masalah zina, orang berzina ancamannya begini-begini. Zina ada dalam nas sahih larangannya. Kata beliau di sini, mereka yang menyatakan boleh menyebutkan tarhib dengan ta'if itu yang minimalnya untuk membuat orang lari dari zina, karena takut dari ancaman-ancaman yang disebutkan dalam hadis tarhib yang ta'if tadi. Dan kalaupun misalnya sebetulnya tidak ada ancaman-ancaman itu karena hadis ta'if, la yadurru, ya, tidak memudaratkan dia, dia menjauhi zina, ya, walaupun ancamannya tidak ada. Ini tetapi ijtihad, tetap sekali lagi yang sahih. Para ulama kita menyatakan hadis dhaif tidak boleh disampaikan mutlakan, apakah dalam masalah tarhib atau tarhib, dalam masalah amal, apakah dalam masalah akidah. Apa yang dalam sahih cukup. Kemudian ada satu masalah yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Itu ucapan Asy-Syaikh bin Rahimahullah Ta'ala, Asy-Syaikh Yudhkar. Kata Asy-Syaikh bin Rahimahullah Ta'ala, وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم الذي ينبغي لطلب العلم لطلبة العلم أن يعنوا به الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم. ابن تيمية رحمه الله dalam kitabnya yang qayyim, yang bernilai berharga, yang seyogianya bagi talabatul ilmi untuk memberikan perhatian padanya, beritina membacanya, mengkajinya, itu kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, Fi Mukhalafati Ashabil Jahim, beliau yatakallamu 'alal qasas al-israiliyah allati yarwiha tabi'un. Beliau berbicara tentang kisah-kisah Israiliyat yang diriwayatkan para tabi'in. Wa yaqulu, dan berkata, innal ulama la yahtajjuna bil mursal wa yatawaqqafuna fi ihtijaj bil mursal. Fakaifa bitilkumul qasas allati laysa laha asanid. Kata Syekh rahimahullah Ibnu Taimiyah menyatakan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, para ulama tidak berhujjah dengan mursal, atau mereka tawakuf untuk berhujjah dengan mursal, yang ucapan para tabi'in atau riwayat para tabi'in yang tidak menyebutkan wasithah beliau dengan Rasulullah. Mereka tidak berhujjah atau minimalnya tawakuf. Fakaifa bitilkumul qasas allati laysa laha asanid. Bagaimana lagi dengan kisah-kisah yang tidak ada sanadnya sampai kepada kita, yang ada sanadnya saja sampai tabi'i mursal, dan tabi'i menyampaikan kepada Rasulullah, itu tidak jadikan hujjah. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan siapa perantara tabi'i dengan Rasulullah. Bagaimana lagi dengan kisah-kisah Israiliyat yang tidak ada sanadnya sampai kepada kita. Kemudian ada pertanyaan dari murid beliau atau disebutkan di sini di syarah Iftisharul Hadits Ashul Hadits. Ma dakhilah dari pertanyaan, mal mauqif min al-qasas al-israiliyah? Lalu bagaimana mauqif sikap terhadap kisah-kisah israiliyat? Kata semoga rahimahullah, ma naqbalu syai'an min al-qasas al-israiliyah allati laysa laha asl. Kita tidak menerima sedikit pun kisah-kisah Israiliyat yang tidak ada asalnya. Ya Rasulullah SAW. In nataqa bihal kitab wa sunnah khadna, wa illam yantiq bihal kitab wa sunnah tawakafna. Kita tidak menerima kisah-kisah Israiliyat sedikit pun yang tidak ada asalnya dalam syariat. Kalau Quran wa sunnah menyampaikannya, menyampaikan kisah-kisah tersebut, maka kita ambil. Wa illam yantiq bihal kitab wa sunnah, tapi kalau Al-Quran sunnah tidak menyebutnya, tidak menyampaikannya, tawakafna, kita tawakuf. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Jangan kalian membenarkan ahlul kitab dan jangan mendustakan mereka. Fa in tusaddiqu fa imma an tusaddiqu bi batilin wa imma an tukadzibu bi haqqin. Karena kalau kalian betulkan, kalian bisa jadi betulkan yang batil. Kalau kalian salahkan, dustakan, khawatir yang kalian menyalahkan, mendustakan yang hak. Sehingga kita ambil apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah sahih. Qala wa rabbul izzati yaqulu, dan Allah berfirman, apadat ma'unan yu'minu lakum wa kana fariqu minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Artinya, syahidnya mereka adalah ahlu tahrif, tidak aman dari tahrifnya mereka. Mereka orang-orang yang berani mentahrif kitab Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Kitab. Wa yaqulu wa inna minhum la fariqan yaluna sinatan bil kitab itahsabuh minal kitab wa ma huwa min al-kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Maksudnya mereka lancang, mereka berani mengada-adakan sesuatu mengatasnamakan kitabullah, mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan kitabullah saja mereka berani. Kelompok mereka, wa inna minhum la fariqan, ya, di antara kelompok al-kitab yang lancang demikian, ya, terkait dengan kalamullah, mereka berani mengada-adakan mengatasnamakan kalamullah, apalagi cerita-cerita, kisah-kisah. Qala, kata beliau, wa tamdi usurun wa kutubun da'iyatun. Telah lalu jawab masa dalam keadaan kitab-kitab mereka telah hilang. Iqra'u, kata beliau, bacalah oleh kalian fi iqasatil ahfan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ma dinuhum mahfudun mithluna. Agama mereka, ahlu kitab, tidaklah terjaga seperti agamanya kita. tamdi usurun wal muluk wal zalamah yufattikuna bi ulama ibn Israel. Telah lalu waktu yang lama, iya, dalam keadaan para raja Bani Israel, orang-orang zalim dari kalangan Bani Israel itu, mereka yufattikun, yakni merusak, mendzalimi, menganiaya ulama Bani Israel. Fayahrabuna wa yatrukuna kutubahum bil fayafi wal qafar, sehingga akhirnya ulama-ulama Bani Israel yang dikejar-kejar, yang dianiaya, ditolimi oleh para raja mereka itu, meninggalkan kitab-kitab mereka, lari meninggalkan kitab mereka. Watam di awamun wa kutubum ta'iyatun, iya, telah lalu tahun-tahun, bertahun-tahun kitab mereka hilang, telah lalu summa yan yastansihunaha maratan ukhra. Nah, sehingga kesimpulannya kata Syekh Mughlah rahimahullah, pada yajuzu an yu'tamada 'alaiha aslan, sehingga tidak boleh dijadikan sandaran sama sekali. Ini kesimpulannya, artinya beliau rahimahullah ta'ala dan sebagian ulama kita juga sama, ya, mengingatkan jangan sampai bermudah-mudah dalam masalah ilmiah. Wallahu a'lam bishawab.